Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan kita dari hadis yang pertama pada babul i'tikaf. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal." Al-hadis. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa syariat i'tikaf ini sesuatu yang masyru', ya, disyariatkan, ya, bagi laki-laki, demikian juga para wanita, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah ini untuk jenis kelamin tertentu, ya, dari manusia. Selanjutnya beliau menyatakan, "Wa qad ajma'al ulama'u 'ala mashru'iyyati al-i'tikafi." Para ulama, mereka telah ijma' akan disyariatkannya i'tikaf. Taib menunjukkan dalam hal ini, ya, tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang disyariatkannya perkara ini. Dan pendalilan dengan ijma, ini adalah perkara yang menutup celah, ya, untuk di sana menjadi membuka, ya, perdebatan dalam masalah tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Tidak akan mungkin umatku sepakat di atas sebuah kesesatan. Menunjukkan ijma'nya umat ini merupakan hujjah dan merupakan al-haq, kebenaran. "Wa huwa tsabitun bil kitab was sunnah." Dan perkara i'tikaf adalah sesuatu yang telah sabit, telah tetap di dalam Al-Kitab, demikian pula dengan as-sunnah. "Fafil kitabi," adapun dalam Al-Kitab, "ka qawlihi ta'ala," sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid," dalam surat Al-Baqarah ayat 187. "Dan janganlah kalian, wahai para suami," ya, "mubasyarah," ya, "dengan mereka," yakni istri-istri kalian, ya, "wa antum aakifuna fil masajid," dalam keadaan kalian sedang melaksanakan i'tikaf, ya, di masjid-masjid. Al-mubasyarah bisa maknanya hubungan suami istri itu sendiri, bisa juga muqaddimah, ya, dari hubungan suami istri. Syahid dari ayat ini, "wa antum aakifuna fil masajid," dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid, menunjukkan dari sini juga bahwa tempat pelaksanaan i'tikaf adalah di masjid. "Wa qad takatsaratil ahaditsu fi dzalika." Adapun dalil dari as-sunnah, maka telah banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara tersebut, yaitu tentang syariat i'tikaf. Wa annahu kana sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala fi'lihi. Dan bahkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mudawamah, yakni terus-menerus ya melakukannya. Wa yuraghibu fihi wa yahuthu alaihi. Beliau mentarghib, ya menghasung ya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wa yahuthu alaih, dan mendorong agar menunaikan ya ibadah i'tikaf ini. Baik, dan termasuk ke dari al-hadis, yakni bab yang sedang kita pelajari, di mana al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ya menyebutkan dalam bab ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan ibadah i'tikaf ini. Wa yasihu bila shaumin, demikian pula i'tikaf sah walaupun tanpa disertai dengan puasa. Lima ya'ti, berdasarkan apa yang akan datang ini dari hadis Umar ya, yang akan kita baca pada beberapa lembar berikutnya. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa i'tikaf itu harus dalam keadaan yakni berpuasa. Kemudian wajibu bin nazri, dan i'tikaf hukumnya menjadi wajib dengan sebab nazar, dengan sebab seorang bernazar untuk i'tikaf. Kaghairihi minal ibadat, sebagaimana yang lainnya dari ibadah-ibadah. Jadi ya, suatu perkara dari ibadah yang pada hukum asalnya itu tidak wajib dengan sebab seseorang bernazar untuk melakukan satu perkara ibadah tadi, ya, menjadi wajib baginya. Nah, demikian juga dengan i'tikaf. Jika seorang bernazar untuk i'tikaf, maka hal itu menjadi wajib baginya untuk menunaikannya. Li hadisi, berdasarkan hadis, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Aisyah. Man nazara, barang siapa bernazar, an yuti'Allah, untuk dia menaati Allah subhanahu wa ta'ala, falyuti'hu, maka hendaklah dia taati Allah. Yani dia tunaikan apa yang menjadi nazar, ketaatan tadi. Kita mengetahui bahwa itikaf adalah ibadah, ya, merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bernazar untuk melaksanakan i'tikaf, wajib baginya untuk menunaikannya. Wa huwa madhhabul a'immah ats-tsalatsah, di mana ini adalah madhhab para imam yang tiga, khilafan lil imami Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat al-Imam Abu Hanifah. Jadi imam yang tiga yang dimaksud al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, dan al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa sebuah nazar menjadi sebuah i'tikaf menjadi wajib dengan sebab seseorang bernazar untuk melakukannya. Adapun al-Imam Abu Hanifah, beliau tidak sependapat dengan para imam yang tiga. Fa innahu, karena beliau rahimahullah la yujibu illa ma wajaba bi asli syar'i. Beliau tidaklah berpendapat menganggap wajibnya ya kecuali apa yang telah menjadi wajib hukumnya berdasarkan asal syariatnya. Ya, jadi beliau memandang karena asal syariatnya. bahwa i'tikaf itu tidak wajib, ya, maka tidaklah menjadi wajib dengan sebab, ya, seseorang bernazar. Namun Allahu a'lam, yang benar nama ini, ya, pendapat tiga imam, ya, sebagaimana akan dibahas nanti pada hadis Umar, ya, di mana, ya, beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan nazarnya meskipun beliau melakukan nazar, ya, untuk beriktikaf tersebut, ya, bernazarnya ketika masih jahiliyah, belum masuk Islam. Ternyata, ya, Nabi tetap memerintahkan untuk melaksanakan nazarnya. Jadi sebagaimana ibadah yang lainnya, dengan sebab nazar maka menjadi wajib, ya, karena ini merupakan ketaatan. Adapun, ya, perkara nazar yang pada asalnya mubah, yakni suatu perkara yang mubah, maka, ya, dilihat dari sisi mana yang aslah, apakah ditunaikan, ya, ataukah, ya, dia, yakni membatalkan nazarnya dengan membayar kafarah. Ya. Ini kalau sesuatu yang sifatnya asalnya merupakan perkara yang mubah. Ya, contoh seseorang bernazar jika naik kelas mau menggundul rambutnya, ya, seperti itu. Ya, mencukur rambut termasuk menggundul, ya, perkara yang mubah. Baik. Apakah dilaksanakan atau tidak, mana yang lebih maslahat, ya, bagi dia? Jika, ya, perkara yang maslahat, ya, adalah mencukur atau menggundul, maka ditempuh itu. Jika yang lebih maslahat, ya, tidak, maka dia membayar kafarah atas nazarnya tersebut. Adapun jika sebuah nazar itu merupakan sesuatu yang, ya, ini dalam perkara yang maksiat, maka, ya, tidak boleh untuk dia menunaikan nazarnya. Selanjutnya, wa qauluha fil lafzil akhar. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada lafaz yang lain dari hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berpuasa, ya, pada setiap bulan Ramadhan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, makna dari ucapan Aisyah ini, laisal muradu bidzalika kullasy syahr. Bukanlah yang dimaksud dengan ucapan Aisyah di sana bahwa Rasulullah SAW biasa, ya, beriktikaf setiap bulan Ramadan, yakni kullas syahr, yakni selama satu bulan penuh, ya, di setiap Ramadan. Balil muradu, bahkan yang dimaksudkan, annahu ya'takifu al-ashra al-awakhira minhu kulla sanatin falam yatrukhu abada. Tetapi yang dimaksud, yang dimaukan, bahasanya beliau melaksanakan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan, kulla sanatin, yaitu di setiap tahunnya, ya. Jadi di 10 hari yang terakhir. Falam yatrukhu abada, di mana beliau tidak meninggalkannya, yakni hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Tapi ini, ya, maksud berita di Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan. Kemudian wa qauluha, selanjutnya pada ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anha, فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Bahasanya beliau jika selesai dari melaksanakan salatul ghadat, yakni maksud salat subuh, ya, selesai dari salat subuh, maka beliau mendatangi tempat yang beliau melaksanakan i'tikaf di dalamnya. Ini masuk ke kemah beliau. Jadi ini beliau lakukan setelah ya salat subuh. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, keterangan beliau pada bagian ini, fihi, ya, pada bagian ini, pada hadis ini menunjukkan annahu yustahabbu an yadkhula mu'takafahu idza shalla al-ghadata min dhalika al-yawm alladhi yuridu i'tikafahu. Di sini menunjukkan bahwa disunnahkan ya untuk ya seseorang masuk ke dalam tempat i'tikafnya idza shalla al-ghadata, jika dia telah selesai dari salat subuh, ya, min dhalika al-yawm alladhi yuridu i'tikafahu, di hari yang dia ya ingin untuk melaksanakan i'tikafnya. Ya, sebagai contoh misalnya ya di malam ke-21 ya, mungkin setelah terbenam matahari ya, seorang masuk ke masjid niatkan untuk i'tikaf. Ya, tapi dia tidaklah masuk ke tempat i'tikafnya dan diam di tempat i'tikafnya di malam itu, tidak. Namun keesokan hari, ini setelah salat subuh, ya baru ya dia masuk ke kemahnya atau ke tempat i'tikafnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi ini masuk ke tempat kemahnya ya atau tempat i'tikafnya adalah di esok harinya setelah salat subuh. Kemudian wa fihi, pada bagian ini juga di antara faidahnya annahu yattakhidhu mawdian minal masjid ya'takifu fihi. Bahwa seorang yang hendak i'tikaf, yakni sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan satu tempat khusus ya minal masjid, jadi bagian dari masjid ya, tidak di luar masjid karena i'tikaf itu di dalam masjid, ya'takifu fi, yang dia melakukan i'tikaf di dalam tempat khusus tadi, kahujratin ya, seperti hujrah ini kamar ya, ataupun ya istilahnya bilik ya, bilik untuk apa i'tikafnya ya, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Dan biasanya ya dibuat ukuran berapa, kalau di sini 2x1 ya, kayak rumah masa depan toh ya. Tayyib. Jadi seukuran yang mencukupi untuk seorang nanti ya bisa melaksanakan termasuk sholat sunnah ya di dalam ya mu'takafnya, tempat i'tikafnya tadi. Ya. Demikian juga aktivitas ibadah yang lain ya, seperti membaca Al-Quran ya, dan yang semisalnya, yang tentu di situ ya butuh adanya fasilitas pendukung. Kemudian fa innahu, karena sungguhnya warada, ya telah datang annahu ittakhadha hujratan min hasirin. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ketika itikaf, beliau ya menjadikan adanya hujrah ini semisal bilik, ya, yang dibuat, ya, min hasir, ya, dari bahan, ya, jerami atau tikar. Yang jelas itu tertutup, ya, dari komunikasi dengan, ya, manusia. Kemudian di antara faidah, ya, dari bagian hadis ini, wa fihi annahu yanbaghi lil mu'takifi i'tizal an-nas. Bahal yang seharusnya bagi seorang yang i'tikaf untuk, ya, dia i'tizal dari manusia, ya, memisahkan diri, ya, dari manusia. Tayyib. Kenapa demikian? Li'anna ma'na li'tikafi, karena sungguhnya makna i'tikaf, ya, kama qala Ibnu Rajab rahimahullah, ya, sebagaimana ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pada kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, al-i'tikafu huwa qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Yang namanya i'tikaf adalah memutuskan al-'ala'iq, ya, yakni berbagai keterkaitan, anil hala, anil khalaik, ya, dari makhluk-makhluk, ya, diputus. Walittisalu bi khidmatil khaliq, dan berupaya untuk menyambung, ya, hubungan untuk berkhidmat, ya, kepada al-khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan beragam ibadah yang disyariatkan. Ya, entah itu zikrullah, ya, ataupun qiraatul Quran, ataupun, ya, salat, ya, sunnah, ya, khusus salat-salat yang mutlak, ya. Ini tujuan dari i'tikaf. Ya. Sehingga jangan sampai pada momen yang seperti ini masih, ya, terus, ya, seseorang yang melakukan i'tikaf, ya, terkait dengan berbagai, ya, hubungan dengan manusia. Ya. Meskipun tidak kontak secara langsung secara fisik. Karena mungkin saja misalnya dia tetap, ya, di mu'takafnya, di tempat i'tikafnya, ya, di biliknya, ya. Namun komunikasi dengan orang terus jalan, ya. Ya, termasuk pesan ini, tolong ganti baterainya, chargernya, dan semisalnya, ya. Sehingga akhirnya tidak terwujud tujuan dari i'tikaf itu. Tayyib. Ya. Ada pun hal yang mungkin, ya, sifatnya untuk perkara yang memang dibutuhkan keluar, nanti akan ada pembahasannya, ya. Maka seseorang keluar dari tempat i'tikafnya, ya, sesuai dengan hajatnya. Ya, sesuai dengan hajatnya. Tapi kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadis as-sani. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya beliau, ya, dulu, ya, beliau menyisir, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya haid, dalam keadaan, ya, beliau radhiyallahu taala anha sedang mengalami haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Yakni masjid beliau, masjid Nabi Wahia fi hujratiha. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, ketika menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di kamarnya. Ya, karena rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menempel, ya, ke masjid. Ya. Dan pernah suatu ketika, ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur beliau. Dan termasuk yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika tidur ada mematikan lampu, karena lampu di masa itu terbuat dari apa? Ya, lampu minyak, ya, semisal itu, yang sangat mungkin jika diterjang oleh tikus akan, ya, menyebabkan kebakaran. Adapun kalau lampu yang ada di masa kita, sebagian ahli ilmu menyatakan itu tidak masuk, ya, dalam cakupan itu. Artinya dibolehkan orang kalau tidur butuh adanya panjeran, ya, sesuai kebutuhan. Ya, mungkin 2 watt sudah cukup, ya, itu sudah bisa dilakukan. Nah, beliau pun berupaya untuk mencari-cari dengan tangan beliau radhiyallahu ta'ala anha, ya, sampai ke yakni mendapati yakni kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang dalam posisi tegak, ya, kedua telapak kaki beliau, ya, posisi tegak, artinya tumitnya di atas, ya, ya. Kalau kita kan seringnya tumitnya di bawah, ya, kalau malamnya, ya. Beliau dalam keadaan sujud di dalam masjid, ya, sujud di dalam masjid. Dan ini juga yang dipetik faedah oleh para ulama, bahwa posisi seorang ketika sujud, ya, ada dengan merapatkan kedua tumitnya, karena Aisyah, ya, menyentuhnya dengan satu tangan dan menyentuh kedua tumit itu, menunjukkan bahwa kedua tumit itu bersentuhan. Nah, pada kejadian ini, yunawiluha ra'sahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni menjulurkan, ya, kepala beliau, ya, kepada istri beliau untuk disisir itu. Ya, Mas Anam. Ya, posisinya apa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetap, ya, di masjid, namun beliau menjulurkan, ya, kepala beliau ke kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk disisir. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menyatakan, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan i'tikafnya tidak masuk, ya, ke rumah illa li hajatil insan, kecuali untuk kebutuhan yang sifatnya insani, kebutuhan manusia. Ya, termasuk di dalamnya untuk buang hajat, ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajati. Dahulu aku, yakni beliau ketika melaksanakan i'tikaf, beliau menceritakan tentang dirinya, ya, radhiyallahu ta'ala anha, bahwa aku, ya, tidaklah masuk ke rumah illa lil hajah, ya, kecuali karena suatu kebutuhan. Wal maridu fi, sementara di rumah, ya, ada orang yang sedang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah aku bertanya tentangnya, ya, menanyakan kabarnya, illa wa ana marrah, ya, kecuali dalam keadaan aku berlalu. Artinya tidak kemudian berdiri ataupun duduk di sampingnya menanyakan kabarnya gimana dan semisalnya, tidak, ya. Ini yang diceritakan oleh ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat keterangan Imam Sa'di rahimahullah. Wa qala fi hadits Aisyah annaha kanat turajjilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'taqif ila akhirih. At-tarjilu huwa tasrihu asy-sya'ri wa kadduhu wa ghusluhu wa mushtuhu. Yang dimaksud dengan at-tarjil, ya, yakni tasrihu asy-sya'r, yakni menyisir, ya. Intinya menyisir rambut, karena tasrih wa mush, ya, itu semakna. Dan masuk di dalamnya juga waghusluhu, yakni membersihkan rambut, mengeramasinya. Itu masuk makna tarjil. Wa fil hadisi, di mana dalam hadis ini iddatu fawaid, terdapat sejumlah faidah. Minha di antaranya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yughadhi ra'sahu. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau, ya, membiarkan yakni rambut kepala beliau. Yughadhi maksud di dalamnya yakni memelihara, ya. Memelihara, membiarkan, ya. Dan beliau memberikan bimbingan bagi orang yang memelihara rambutnya, memanjangkannya untuk, ya, memberikan apa yang menjadi haknya, termasuk meminyakinya, ya, menyisirnya. Wa kana yubkihi ila an yasila ila syahmatil udhunaini. Dan beliau membiarkan, ya, rambutnya tersebut hingga sampai ke, ya, kedua daun telinga beliau. Wa ahyanan, bahkan terkadang yadribu ala al-katafain, ya, sampai menyentuh kedua pundak beliau. Wa ahyanan yanzilu qalilan, bahkan terkadang turun sedikit. Wa kana yata'ahaduhu bil ghusli wat-tandhifi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan rambut beliau yang seperti ini, beliau senantiasa memperhatikan untuk membersihkannya, ya, untuk mencucinya dan membersihkannya, ya. Dan bahasa lain apa istilahnya? Mengeramasinya. Ya, jadi ini yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai seseorang yang memanjangkan rambutnya, ya, kemudian tidak perhatian, ya, sampai akhirnya lengket-lengket rambutnya. Atau bahkan jadi apa? Jadi tempat bersarang, ya, kutu, ya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini, ya, bagi yang memanjangkan rambutnya. Kemudian wafihi, di antara faedah dari hadis ini, anna ikhraja ba'di badanil mu'takifi la yadur wa la yaqta'ul i'tikafa. Di antara faedah di hadis ini bahwa dikeluarkannya, ya, sebagian dari anggota badan seorang yang beriktikaf ini tidak memudaratkan dan tidak pula memutus i'tikafnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjulurkan kepala beliau ke kamar istri beliau untuk disisir. Baik, jadi, ya, sebatas, ya, mengeluarkan sebagian ini tidak memudaratkan i'tikaf seseorang. Kemudian wa fihi anna badanal haidhi tahir. Dan di sini juga terdapat faedah yang menunjukkan bahwa badan seorang wanita yang sedang mengalami haid, ya, suci. Dan demikian syariat kita, ya, berbeda dengan apa yang ada pada umat terdahulu. Mereka, ya, orang-orang Yahudi, jika ya wanita-wanita mereka haid, maka diasingkan, jadi ditempatkan di tempat khusus di luar rumah, ya, sampai selesai masa haidnya. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Sebaliknya, ya, orang-orang Nasrani, mereka tidak peduli dengan masalah haid. Ada sedang dalam keadaan haid pun digauli. Adapun, ya, agama Islam, agama yang pertengahan, ya, maka memperlakukan, ya, mereka wanita yang sedang haid, ya, sebagaimana yang dibimbingkan di dalam syariat ini. Berikutnya, wa fihi anna mubasharatal mar'ah min ghairi syahwatin la tadurru fil i'tikafi was-shaumi wal hajj. Di sini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan wanita tanpa disertai syahwat, ya, ini tidaklah memudaratkan pada ibadah i'tikaf seorang, demikian pula puasanya, demikian pula hajinya. Baik. Nah, di sebagian masyarakat, ya, terkadang ada sikap berlebih-lebihan terkait dengan masalah bersentuhan ini. Sampai-sampai, ya, sebagian mereka menganggap kalau sudah berwudu, kemudian senggol, ya, itu senggolan dengan istrinya, itu harus wudu lagi, katanya batal. Ya, karena dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, ya, katanya, atau kalian menyentuh wanita. Ya, padahal, ya, al-lams, ya, yang dimaksud di situ adalah, ya, ini hubungan, ya, suami istri, bukan sebatas, ya, sentuhan biasa. Kemudian wa qawlu fi riwayatil ukhra, pada riwayat yang lain dari apa yang dikabarkan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali karena ada kebutuhan yang sifatnya kebutuhan, ya, sebagai seorang manusia. Apa itu? Ai al-baulu wa nahwuhu min al-hawaijid daruriyah. Jadi untuk kepentingan kencing atau yang semisalnya dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat, yang mau tidak mau ya harus keluar dari masjid. Dan ketika di masa itu tidak ada tempat untuk yang sifatnya buang hajat di apa, semisal di zaman kita kan masjid-masjid masih ada tempat buang hajatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh, ya, Ibunda Aisyah di sini, ya, masuk ke rumah beliau untuk menunaikan hajat-hajat tadi. Nah, termasuk juga termasuk hajat insan, ya, kalau seseorang misalnya, ya, untuk, ya, kebutuhan berbuka ataupun sahurnya, dia mau tidak mau harus, ya, pulang ke rumahnya karena tidak ada yang mengantar, di masjidnya juga tidak ada yang menyediakan untuk buka atau sahur, ya, maka, ya, sebatas untuk, ya, kebutuhan tadi, maka dia dibolehkan untuk keluar dari tempat i'tikafnya, kemudian setelah itu kembali ke, ya, masjid untuk dia i'tikaf. Wa amma ghairu dharurah, adapun perkara yang tidak darurat, fala yakhruju ilaiha, ya, maka beliau tidak keluar, ya, tidak keluar dari tempat i'tikafnya menuju, ya, tempat istrinya. Atau tidak keluar untuk hal-hal yang sifatnya tidak darurat tadi. Apa contohnya? Ka'iyadatil marid, ya, seperti menjenguk orang sakit. Wa tasyyi'il jenazah, demikian pula, ya, mengurusi jenazah. Alladzi lam tata'ayyan alaihi, yang ya ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib baginya, ya. Artinya pada batas sudah ada yang mengurusi, ya. Maka pada kondisi yang seperti ini tidak ada tuntutan ya untuk dia keluar dari tempat i'tikafnya dengan alasan mau jenguk orang sakit, mau menyolatkan orang yang meninggal ataupun mengantarkan jenazah ke kuburan, maka ini bukan hajat yang membolehkan untuk dia ya keluar dari tempat i'tikafnya. Kemudian wa nahwu dzalik, dan hal yang semisalnya dari hal-hal yang sifatnya ya tidak darurat. Illa ya an yastathniya dzalika, kecuali dia, jika dia melakukan istisna, pengecualian, fahuwa lahu, ya maka itu menjadi hak dia. Artinya jika dia ya membuat istisna, persyaratan, ya jika dia menghadapi kondisi ini maka dia akan keluar, maka itu menjadi hak bagi dia. Adapun jika tidak ada hal-hal yang menjadi faktor untuk keluar, maka seorang mu'takif ya tetap di tempat i'tikafnya ya, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat tadi. Kemudian wa qauluha, adapun ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya in kuntu la adkhulul baita ya lil hajati, bahasanya dulu aku ya sungguh-sungguh masuk ke dalam rumah lil hajah, untuk suatu kebutuhan, wal maridu fihi, sedangkan di dalam rumah ada seorang yang sakit, fama as'alu anhu illa wa ana marrah, aku tidaklah bertanya ya tentangnya kecuali dalam keadaan aku marrah, yakni berjalan ya fihi. Dari sini ada faedah yang bisa dipetik, annahu idza kharaja lil hajah, bahasa seorang yang sedang i'tikaf, jika dia keluar dari tempat i'tikafnya karena suatu kebutuhan, fa innahu la yamkusu illa bi qadriha, maka tidaklah dia tinggal di tempat yang dia keluar menuju tempat tadi kecuali sekadarnya saja, ya sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya. Fala yaqifu, dia tidak berhenti ya hatta wala yas'ala anil maridi, sampai pun dia tidak bertanya ya tentang seseorang yang sedang sakit yang ada di rumahnya, illa wa huwa mar, kecuali dalam keadaan dia berlalu ya, tidak duduk ya kemudian ngajak ngobrol gimana keadaannya ya, sebentar saya ruqyah dulu ya, ya hanya sebatas kebutuhan. Wa misluhu, dan yang semisal itu, idza'taka fi masjidin la tuqamu fihi al-jum'atu, jika dia i'tikaf di sebuah masjid yang tidak ditegakkan di dalamnya salat Jumat, thumma kharaja lil Jumat, kemudian dia keluar dari masjid itu untuk mendatangi salat Jumat, fala yaqifu yas'alu ahadan an syai'in, maka ketika keluarnya dia untuk mendatangi salat Jumat, dia tidak boleh ya berdiri untuk menanyai seseorang ya tentang suatu perkara ya, artinya ngobrol ya, li'anna khurujahu, karena sungguhnya keluarnya dia dari tempat i'tikaf ubiha lihadihil hajah, ya dibolehkan hanya karena hajat itu untuk mendatangi sholat Jumat ya. Maka pada kondisi ini fayataqaddaru biqadriha, dia membatasi sesuai dengan kadarnya saja keluarnya untuk sholat Jumat tersebut. Oleh karenanya jika memungkinkan ya untuk meminimalkan keluarnya dari tempat i'tikaf, hendaklah seorang melaksanakan ya i'tikafnya di masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Thank you. apakah diperbolehkan untuk memberikan sablon kaligrafi bertuliskan syair Arab perkataan para ulama pada jubah yang digunakan untuk sholat, pada lengan jubah. Itu ya hal-hal yang bisa menghindar, yang bisa menjadikan terlalaikan dari kehusyuan. Sama saja di lengan baju ataupun di punggung, ya, maka dihindari. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pernah diberi hadiah, yakni jubah yang ada tenunannya, ya, beliau pakai untuk sholat dan ya, beliau menyatakan al-hatni, ya, anis sholat, ya, jubah itu telah melalaikanku dari sholat. Ini menjadi pelajaran bahwa apa yang bisa mengganggu, ya, baik itu tulisan ataupun ya apa namanya hiasan ya dari pakaian kita, maka dihilangkan. Nah, ya, terlebih kalau itu kaligrafi, ya, biasanya ya tulisannya susah dibaca, kan, seperti itu. Ya, kalau seseorang ya dalam keadaan sholat, apalagi kalau itu misalnya di punggung, ya, yang belakangnya lihat, ya, itu tulisannya apa mungkin dalam hatinya, ya, sehingga akhirnya dia tidak konsentrasi dengan sholat, malah memperhatikan tulisan itu. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, mungkin memakai sarung yang ada capnya, sebaiknya ya capnya itu ditaruh di depan, ya, kalau sarungnya tampak, ya, capnya dari belakang, kan, ini juga akan memancing perhatian, ya. Kalau mungkin ya mayoritas kita ya tidak merasa terganggu dengan itu, dengan tulisan yang semisal itu, karena memang ya bisa jadi memang tidak ada kehusuannya, sehingga tidak ada yang terganggu dari ya dari sholat kita. Ya, Nabi ya Sayyidul Khashi'in, ya, beliau merasa terganggu dengan sedikit ya sulaman yang ada pada lengan baju beliau. Terkait dengan jual beli sistem kredit, kalau yang terjadi di zaman sekarang, maksudnya kredit kendaraan atau yang semisalnya, ya, realitanya di situ terjadi ya, sistem jual beli tiga pihak, ya. Misalnya ya seseorang yang ngambil motor dari dealer, ya, kemudian dia bayarnya kemana? Ke bank, padahal bank nggak jualan motor, ya, seperti itu. Jadi kan hakikatnya ya bank itu minjemi ya yang membeli itu untuk membeli di dealer. Kemudian bank minta ganti dengan yang lebih ya daripada yang dia keluarkan itu. Nah, ada pun sebatas seseorang ya melakukan transaksi dua arah, ya, penjual pembeli. Dia memberikan tawaran, kalau kontan misalnya ini harganya ya 100.000, kalau dicicil harganya 120.000, silakan mau pilih yang mana. Kalau dia pilih, si pembelinya pilih cicil, ya, ya, misalnya ditetapkan pelunasannya ya mungkin 6 bulan, ya, maka tidak masalah. Yang jelas tidak boleh ada di situ penambahan biaya apabila terjadi keterlambatan, ya, karena itu kalau ada keterlambatan itu ya riba di situ. Ada pun terkait dengan membuat rekening, ya, yang dengan sendirinya mau tidak mau nyimpannya, nyimpan nggak atau rekening kosong itu hanya untuk transfer. Terkait dengan menyimpan uang di bank itu sendiri, kalau pada kondisi darurat karena masalah keamanan dan semisalnya, ya, Syekh Ibn Baz rahimahullah, ya, dalam fatwanya membolehkan dengan syarat tidak mengambil faidah, tidak mengambil yakni apa bunga dari simpanannya di bank ribawi itu. Ya. Adapun terkait dengan biaya administrasi, ya, maka kewajiban bagi yang membuat rekening itu untuk membayarnya. Ya, jangan dibayarkan dari uang ribanya, ya. Nah, alasan lain ini kan gak apa-apa balik lagi ke banknya, gak boleh karena ya kita menggunakan jasa bank itu untuk kepentingan urusan-urusan yang terkait dengan pengiriman, yang mana kalau dikirim dengan uang tunai mungkin akan ada ancaman ya kehilangan bahaya dan semisalnya ada kesulitan yang mungkin di zaman kita ya mengirim dalam bentuk uang tunai ini ya akan beresiko. Baik. Ini kalau dibutuhkan ya dan pada kondisi terdesak untuk membuat rekening, kalau tidak ya maka ya tidak ada keterkaitan dengan bank itu lebih nyaman hidupnya begitu. Nah, sebagian ada juga yang ya pinjam ke bank dengan alasan nah, nanti kan kalau apa istilahnya kalau meninggal ya itu kan ya sudah selesai urusannya ya, mungkin urusan dengan bank selesai tapi urusan kita tidak ada hajatnya malah ya terkait dengan suatu lembaga riba ya, kan ini suatu perkara yang tidak pantas bagi orang yang beriman ya untuk melakukan hal tersebut dalam kondisi tidak ada tuntutan ya kebutuhan untuk itu. Taib, wallahu taala alam. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.